pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juli tahun 2010, di Masjid Agung Bantul, dalam sebuah muhadarah yang berjudul Makanatul Ulama, kedudukan para ulama. Muhadarah dengan judul Makanatul Ulama ini akan kita bahas sesuai dengan beberapa poin di bawah ini. Poin yang pertama adalah ma huwal ilm. Kita akan terangkan apa yang dimaksud dengan ilmu tersebut. Poin yang kedua adalah madza fi fadlil ilm. Apa keutamaan ilmu? Poin yang ketiga adalah man humul ulama. Siapakah yang dimaksud dengan ulama? Poin yang keempat adalah fadlul ulama, keutamaan para ulama. Sedangkan poin yang kelima adalah ma wajibuna ma'al ulama. Apa yang harus kita lakukan terhadap para ulama? Inilah poin-poin penting yang insyaallah taala akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. نبدا بتوفيق الله في بيان العنصر الاول من عناصر هذه المحاضره اللهم يسر واعن. اما العنصر الاول فما هو العلم؟ نقول العلم المقصود في كلامنا هنا هو العلم بالمحكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو العلم الذي نقصده، العلم الذي يوصل المسلم إلى طريق الجنة، العلم الذي يدخل صاحبه في رضوان الله سبحانه وتعالى. أما ما عدا هذا العلم من العلوم الدنيوية فليس هو العلم المقصود هنا. وليس معنى ذلك أن العلوم الدنيوية ليست مطلوبة في الإسلام، بل هي مطلوبة، ولكن من باب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ومن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالعلم المقصود في بيان فضله وبيان من هم أصحابه وبيان فضلهم ومكانتهم هو العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقاويل السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص وروي مرفوعا ولا يصح أنه قال العلم آية محكمة أو سنة متبعة أو فريضة عادلة. العلم آية محكمة أو سنة متبعة أو فريضة عادلة. وجاء في منظوم الشعر عن بعض أهل العلم أنه قال العلم ما فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين. وجاء عن آخر أنه قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نسبق للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فقيه. إذن العلم المقصود هنا هو العلم الشرعي، العلم بأحكام الله، العلم الذي ينير لك السبيل إلى الآخرة، العلم الذي يأخذ بيدك ويوصلك إلى رضوان الله وإلى جنته. ما فضل هذا العلم؟ أقول كل ما سنذكره في هذه المحاضرة من فضل العلماء ومن مكانتهم ومن فضل العلم كله هو في فضل هذا العلم. ويكفي أن نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال العلماء العلم من حيث الحكم على نوعين. النوع الأول علم واجب فرض عين على كل مسلم، وهو ما يحتاجه المسلم لكي يقيم دينه وعبادته لله من أمور العقيدة وأمور العبادة وأمور المعاملة، كل ما يحتاجه في يومه وليلته، فطلب العلم به واجب فرض عين على المكلف. أما ما زاد على ذلك من علوم الآلة كعلم أصول الفقه وكعلم المصطلح وكعلم اللغة والبلاغة وما إلى ذلك، كل هذه العلوم الاستزادة فيها مستحبة وليست واجبة. ولذلك العلماء يقولون إذا أراد الشاب أن يرحل لطلب العلم الواجب الذي هو فرض عين، يجوز له أن يخرج لطلبه وإن لم يرضى والداه. أما طلب العلم المستحب فلا يجوز له أن يخرج لطلبه إلا بإذن الوالدين، لأن طاعة الوالدين والبر بهما واجب، وهذا النوع من العلم مستحب، فلا يقدم المستحب على الواجب. Pembahasan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu tentang Al-Quranul Karim, Kitabullah, ilmu tentang Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ilmu tentang ucapan para sahabat Ridwanullah Alaihim Jami'an serta para tabi'in dari kalangan Salafus Salih. Tentunya ilmu yang kita maksudkan di sini adalah ilmu yang dapat mengantarkan seseorang ke dalam jannatullah subhanahu wa ta'ala, yang dapat menjadikan seseorang diliputi ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun selain apa yang kami maksudkan dari ilmu tentang kitabullah, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ucapan para sahabat dan tabi'in, dari ilmu-ilmu yang bersifat duniawiyah, maka tidak masuk dalam pembahasan kita. Walaupun tentunya bukan berarti ilmu yang terkait dengan manfaat duniawiyah ini tidak boleh. Bahkan selama ilmu-ilmu tersebut dapat membantu dalam kehidupan ini, maka juga perlu untuk kita pelajarinya. Dan ini termasuk dalam bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'iddu mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk kalian dari segala sesuatu, yakni dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk dalam bab ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib, segala sesuatu yang tidak akan sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut hukumnya juga menjadi wajib. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa beliau mengatakan ilmu adalah ayatun muhkamah, ayat-ayat muhkamah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, kemudian sunnah muttaba'ah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga fariidhah adilah, hukum ilmu waris mewaris yang adil. Disebutkan dalam beberapa bait syair tentang keutamaan ilmu, bahwa ilmu adalah yang diucapkan padanya haddatsana, adapun selainnya adalah waswas dari syaitan. Demikian pula dalam beberapa syair banyak disebutkan tentang keutamaan-keutamaan ilmu tersebut. Adapun keutamaan ilmu, maka semua pembahasan yang kita bahas dalam pertemuan ini dan beberapa poin yang telah disebutkan menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Cukuplah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk dia mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dengan ia menuntut ilmu tersebut jalan untuk menuju jannah. Demikian pula ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Cukuplah dua hadis ini sebagai dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Kemudian ilmu ditinjau dari jenisnya atau ditinjau dari sisi hukum, ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah ilmun wajib, ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan bersifat sebagai fardu ain. Ilmu ini mencakup segala ilmu dalam agama yang dibutuhkan oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik meliputi permasalahan akidah, permasalahan ibadah, permasalahan muamalah dan lain sebagainya. Adapun ilmu jenis yang kedua adalah ilmu yang sifatnya sebagai sunnah, sebagai pelengkap dari ilmu yang bersifat fardu ain tadi, seperti ilmu usul fiqih, ilmu tentang bahasa, ilmu tentang mustalah dan lain sebagainya. Maka jenis yang kedua ini bersifat mustahab, bersifat sunnah untuk dipelajari, berbeda dengan jenis ilmu yang pertama tadi. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mempelajari ilmu yang bersifat fardu ain, maka para ulama membolehkan untuk keluar dari daerahnya dalam rangka mempelajari ilmu yang bersifat wajib tersebut, walaupun kedua orang tua tidak mengizinkannya. Karena ilmu yang akan dia tuntut adalah ilmu yang bersifat wajib. Adapun ilmu yang bersifat mustahab, maka apabila kedua orang tua tidak mengizinkannya, maka ia tidak boleh untuk keluar meninggalkan daerahnya dalam rangka untuk mempelajari ilmu yang bersifat mustahab tadi. أما من هم العلماء فالعالم هو العالم بكتاب الله وبسنة رسول الله وبأقوال السلف الصالح. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فالعالم هو الذي يعلم آيات الله المحكمة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعة وأقاويل السلف التي وردت في تفسير الكتاب وفي تفسير السنة. وقد قال بعض الفقهاء العلماء ثلاثة: عالم بالله، وعالم بأمر الله، وعالم بالله وبأمره. فأما العالم بالله فهو العالم الذي يخاف الله ولكنه لا يعلم السنة، وأما العالم بأمر الله فهو العالم الذي يعلم السنة ولكن لا يخاف الله. وأما العالم بالله والعالم بأمره فهو العالم الذي يعلم السنة ويخاف الله، فذاك الذي ينادى في الملكوت الأعلى، أي لفضله وعظمته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. والعلم بأمر الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتضمنه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاني وفقه هو الذي يجعل الإنسان في مصاف العلماء. ولذلك من يتكلم تقليدا للمذاهب ولا ينظر في الدليل ولا يعرف الدليل، اتفق العلماء أنه لا يقال له عالم. فقد ذكر ابن عبد البر أنهم لم يختلفوا في أن الرجل الذي لا يعلم إلا تقليدا، يعني يفتي بالتقليد وينقل الكلام تقليدا للمذاهب دون معرفة الدليل، أنه لا يقال عنه أنه عالم. وهذا يدل أن العالم عندهم هو العالم بكتاب الله وبسنة رسول الله وبأقاويل السلف. ولا عصمة لمن استدل بالقرآن أو السنة دون فقه السلف الصالح وآثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل سبيل الحق معلقا بما عليه هو وأصحابه. وذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن سبيل المؤمنين لا بد من التزامه للنجاة من عذاب النار، لا بد من التزامه للنجاة من عذاب النار. ومعنى ذلك أنك ينبغي أن تكون عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله على ضوء فهم السلف الصالح، وبدون ذلك لا تكون من العلماء. ولو أنك نظرت إلى أصحاب الفرق والطوائف لرأيتهم يختلفون عن أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. فالصوفية مثلا علمهم حدثني قلبي عن ربي، وهم يعيرون أهل السنة يقولون علمكم ميت عن ميت، أما علمنا حدثني قلبي عن ربي فهو عن الحي الذي لا يموت. فهم ينفصلون عن أهل السنة والجماعة بهذا. أما أهل السنة والجماعة فعلمهم كتاب الله وسنة رسول الله على ضوء ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الشيعة مثلا علمهم كتاب وسنة على ضوء فقه آل البيت الذي هم يرونه. ولذلك هم يختلفون عن أهل السنة في العلم وفي الدين، والعالم فيهم ليس هو العالم فينا أهل السنة والجماعة. هذا العلم أو هذا العالم الذي هذه صفته يكون من الذين يخشون الله، كما قال عبد الله بن مسعود إنما العلم الخشية. هذا العالم الذي هذا صفته يكون حاله أنه مقبل على الآخرة وليس من المقبلين على الدنيا. هذا العالم الذي هذه صفته يكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. هذا العالم الذي هذه صفته يكن ممن يجمع الناس ويؤلف بين قلوبهم ويحقق الأخوة الإيمانية في المجتمع المسلم، وليس ممن يفرق الناس ويجعلهم جماعات وأحزاب وولاءات على غير كتاب الله وعلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل يا شيخ كيف يكون العالم بكتاب الله يجمع ولا يفرق، ونحن نرى أن علماء الحديث إذا تكلموا في المسائل خالفوا غيرهم فهم يفترقون عن غيرهم؟ فنقول نعم، هذه الفرقة التي تجدها حاصلة من وضوح الدليل ووضوح الحجة هي الفرقة التي تنتج بين الحق والباطل. وكان من أسماء القرآن الكريم أنه فرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل. فأصحاب الحق والحجج إذا جاءوا بالحق وجاءوا بالحجج فإن الباطل يكون زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Adapun pembahasan tentang siapakah para ulama tersebut, maka yang dimaksud dengan para ulama itu adalah orang-orang yang berilmu tentang kitab Allah, berilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami akan palingkan dia ke arah kemana saja dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan sungguh neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dari ayat ini ketahuilah bahwa sabilul mu'minin adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari pemahaman as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan yang mengikuti jejak mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia telah menyebutkan, wasataftariku hadhihi al-ummah ila 73 firqah, dan umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnari illa wahidah, semuanya masuk ke dalam an-nar kecuali satu golongan atau satu kelompok saja. Para sahabat bertanya, mahiya ya Rasulullah, siapakah satu kelompok tersebut yang Allah selamatkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu sebuah kelompok, sebuah golongan yang berpegang teguh dengan apa yang aku dan para sahabatku berada pada hari ini. Para ulama menjelaskan bahwasanya seorang yang berilmu ada tiga macam. Yang pertama adalah berilmu alimun billah, berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua alimun bi amrillah, berilmu tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga alimun billahi wa bi amrillah, berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan berilmu tentang syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang hanya berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan menjadi seorang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun tidak mengerti tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya seorang yang mengerti tentang syariat Allah namun tidak berilmu tentang Allah, kondisinya adalah sebagai seorang yang mengerti, memahami syariat ini namun tidak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jenis yang ketiga adalah seorang yang berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan berilmu tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila terkumpul pada seseorang dua hal tersebut, berilmu tentang Allah, berilmu tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan menjadi seorang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengerti tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang ketiga inilah yang didoakan oleh para malaikat, yang didoakan oleh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa kebaikan. Kemudian seorang yang berilmu tentang Allah, berilmu tentang syariat Allah, memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memahami ucapan-ucapan as-salafus salih, maka dia akan tergolong atau masuk ke dalam jajaran para ulama. Adapun seorang yang taklid, seorang yang menjalankan agama ini tanpa mengetahui dalil-dalilnya, hanya mengikuti saja, maka dia belum sampai pada tingkatan ulama. Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasannya para ulama telah bersepakat tentang seorang yang taklid, maka dia bukan dari kalangan ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini jelaslah bagi kita bahwasannya para ulama yang sebenarnya adalah mereka-mereka yang berilmu tentang kitabullah, berilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berilmu tentang bimbingan as-salafus salih. Dari sini tidak ada gunanya atau kurang berarti seseorang yang menafsirkan Al-Quranul Karim tanpa mengikuti sabilul mu'minin, tanpa mengikuti pemahaman as-salafus salih. Menafsirkan Al-Quran atau menafsirkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tidak mengikuti pemahaman as-salafus salih, maka yang seperti ini tidaklah menjadikan dia selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jika kita perhatikan keadaan para kelompok-kelompok sesat, keadaan kelompok-kelompok sesat yang ada, maka kita dapati mereka sangat berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah, sangat berbeda dengan orang-orang yang meniti jejak as-salafus salih. Kita lihat kelompok sufi, maka yang dijadikan patokan oleh mereka bahwasannya ilmu itu bersumber dari kalbunya dan berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Haddathani qalbi an Rabbi, telah memberitakan kepadaku kalbuku dari Rabbku. Di sisi lain mereka mengejek ahlu sunnah wal jamaah bahwa mereka mengambil ilmu dari orang yang mati, kemudian diambil juga dari orang yang telah mati, dari orang yang telah mati. Ini kondisi kaum sufi yang mereka mengambil syariat ini tidak melalui jalur yang benar, tidak melalui jalur kitabullah, tidak melalui jalur sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak melalui jalur as-salafus salih. Berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah yang mereka menimba ilmu dari para ulama dari satu generasi ke generasi lainnya. Demikian pula kita lihat orang-orang Syiah yang mereka itu menyatakan berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun memahaminya dengan pemahaman Ahlul Bait menurut apa yang mereka katakan, tidak dengan pemahaman as-salafus salih. Maka dari itu mereka-mereka itu bukanlah termasuk orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang menjadikan seseorang sebagai alim adalah ilmu yang menjadikannya dekat dengan akhirat, ilmu yang bisa membentuk seseorang jauh dari dunia, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, senantiasa menghindarkan umat ini dari perpecahan dan segala sesuatu yang merugikan mereka. Seorang yang berilmu tentang kitabullah, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus salih akan berada pada posisi yang Allah subhanahu wa ta'ala sebut, yang disebutkan pada posisi yang disebutkan oleh para ulama, innamal ilmu al-khasyah, sesungguhnya ilmu itu adalah al-khasyah. Sehingga kita dapati Mereka-mereka dari kalangan para ulama yang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman as-salafus salih, mereka itulah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berupaya semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri mereka kepada akhirat, berupaya semaksimal mungkin untuk tidak terseret ke dalam fitnah dunia, berupaya semaksimal mungkin untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, berusaha semaksimal mungkin untuk mempersatukan umat ini di atas bimbingan yang benar, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan menghindarkan mereka dari berbagai macam bentuk perpecah belahan. Oleh karena itu, perbedaan yang terjadi antara ahlul haq dan ahlul batil merupakan perbedaan yang sangat jelas. Dan ahlul haq yang mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta berpegang teguh dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menjadi kokoh. Dan mereka-mereka yang jauh dari bimbingan tersebut berada di atas kebatilan, dan kebatilan itu akan sirna. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan telah datang kebenaran tersebut, telah datang al-haq dan telah sirna kebatilan, dan sungguh kebatilan itu pasti akan sirna. Oleh karena itu, di antara nama Al-Qur'an adalah Al-Furqan, yang membedakan antara al-haq dan al-batil. فليس من صفة العالم أن يكون كلامه كله بالتحليلات الصحفية والتحليلات السياسية، وليس من صفة العالم أن يكون كلامه استدلال بالكتاب والسنة وإن خالف ما عليه السلف الصالح، وليس من صفة العالم أن يكون استدلاله بما يمليه عليه عقله وإن خالف الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح. فالعالم لابد أن يكون عالما متمسكا بكتاب الله وبسنة رسول الله وعلى ضوء فهم السلف الصالح. ما هو فضل العلماء؟ أقول ورد في فضل العلماء نصوص كثيرة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثون درهما ولا دينارا، إنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ عظيم. والله سبحانه وتعالى وصف العلماء بأنهم أهل الخشية لله، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وامتدح الله سبحانه وتعالى أهل العلم بأنهم هم الذين يعقلون الأمثال وما يذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، فقال وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. والله سبحانه وتعالى بيّن فضل العالم على غيره، فقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على الناس كفضلي على أدناكم، فضل العالم على الناس كفضلي على أدناكم. والله سبحانه وتعالى قرن شهادته بشهادة العلماء، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأمر الله عز وجل بطاعة أولي الأمر، وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء، قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل من صفات أهل النفاق ترك الرجوع إلى العلماء، وجعل من صفات أهل الإيمان الرجوع إلى العلماء، فقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذه صفة المنافقين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه الآية تبين أن من صفات أهل النفاق أنهم إذا نزلت بهم النازلة من نوازل الخوف أو نوازل الأمن يذيعوا بها، بينما أهل الإيمان إذا نزلت بهم النازلة لا يرجعون إلى أي أحد، إنما يرجعون إلى الرسول في حياته وإلى أولي الأمر من بعده من العلماء الذين يستنبطونه ويحيلون الأمر إليهم وينظرون بماذا يتكلم العلماء. فلا يجوز بناء على هذه الآية أن يتقدم المرء بين يدي أهل العلم، وعليه أن يكون تبعا لهم. فوالله لأن يكون المرء ذنبا في السنة خير من أن يكون رأسا في البدعة والمخالفة. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن معلم الناس الخير ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. وهذا الحديث مع النصوص السابقة يفيد أن معلم الناس الخير، أن العالم الذي يعلم الناس ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم هو في مرتبة عالية عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الأثر السابق أن ذاك العالم بالله الذي يخاف الله ويعلم سنة الله ينادى عظيما في ملكوت السماوات، ينادى عظيما في ملكوت السماوات. لما؟ لما خصه الله عز وجل به من العلم بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان في علمه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيدا بما جاء عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذا العالم الذي هذا فضله وهذا أثره وهذا ما جاء في مكانته في الإسلام هو الذي سنتساءل في العنصر التالي ما واجبنا معه، ما واجبنا تجاه هؤلاء العلماء. وسنتكلم على هذا إن شاء الله بعد الاستراحة، ونعود ونكمل هذا العنصر الأخير وهو ما واجبنا تجاه هؤلاء العلماء الذين وصفناهم لكم فيما تقدم. Adapun keutamaan para ulama, maka mereka adalah orang-orang yang mempunyai keutamaan yang tinggi. Terus sebelum masuk ke situ, saya menjelaskan tidaklah termasuk dari ciri-ciri oleh orang yang berilmu, bukanlah termasuk dari sifat-sifat alim orang-orang yang senantiasa kajian-kajiannya diisi dengan permasalahan politik, bukanlah termasuk dari ciri-ciri seorang yang berilmu ketika senantiasa ia ucapkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah namun tidak difahami atau tidak memahaminya dengan pemahaman as-salafus salih. Bukanlah termasuk dari kalangan orang-orang yang berilmu manakala ia mengedepankan akalnya daripada bimbingan Al-Quran, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan as-salafus salih. Dari sini ma'asyiral muslimin, jelaslah bagi kita semua bahwasanya alim yang sebenarnya adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memahaminya dengan pemahaman as-salafus salih. Adapun poin yang keempat terkait dengan keutamaan para ulama, maka telah banyak bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keterangan beliau tentang keutamaan para ulama tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Al-ulama'u hum waratsatul anbiya." Para ulama, mereka itu adalah pewaris para nabi. Demikian pula di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim pula Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang berbagai perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, di dalam kitab suci Al-Qur'an, Allah sebutkan wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Tidaklah bisa memahami permisalan-permisalan tersebut, perumpamaan-perumpamaan tersebut kecuali orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi hingga bisa memahami berbagai permisalan tersebut dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbedaan yang mencolok antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun?" Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan persamaan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengiringkan persaksian dirinya dengan persaksian orang-orang yang berilmu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illahu, la ilaha illahu wal azizul hakim." Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi. Demikian pula para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu dengan penuh keadilan bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memposisikan para ulama sebagai ulul amr yang harus ditaati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulul amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga taatlah kalian kepada ulul amri di antara kalian. Di antara makna ulul amr selain pemimpin kaum muslimin adalah para ulama. Dari sini jelaslah bagi kita bahwasanya para ulama termasuk dari orang-orang yang harus kita taati bimbingannya. Tidak lain, ini semua menunjukkan bahwa para ulama mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ahlul haq di antara ciri-cirinya adalah kembali kepada para ulama manakala terjadi permasalahan yang pelik di antara mereka. Berbeda dengan kaum munafikin yang mereka manakala terjadi permasalahan yang pelik di tengah umat tidak kembali kepada para ulama, namun justru mereka menyebarkan berbagai macam isu dan sejenisnya hingga semakin permasalahan itu menjadi besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih." Dan jika datang kepada mereka suatu perkara baik dalam bentuk keamanan ataupun sesuatu yang mencekam, ada'u bih, mereka langsung menyebarkannya. Ini di antara ciri-ciri kaum munafikin. Manakala terjadi sesuatu di tengah umat, tidaklah mereka bertanya dan merujuk kepada para ulama, justru mereka menyebarkannya, dan akhirnya umat pun semakin bingung dengan apa yang ada di tengah mereka. Adapun ahlul ilm, adapun ahlul haq, mereka tidaklah sama dengan kaum munafikin. Allah sebutkan ciri-ciri mereka, walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Dan kalaulah sekiranya mereka itu mengembalikan permasalahan tersebut, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Rasul masih hidup, atau kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, wa ila ulil amri minhum, dan kembali kepada ulil amri di antara mereka, kembali kepada para ulama, niscaya mereka akan mengetahui istimbat yang bersumber dari mereka, akan mengetahui bimbingan dari para ulama tersebut di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang pelik itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada para ulama merupakan permasalahan yang penting dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, tidaklah boleh bagi seseorang untuk mendahului para ulama, untuk mengedepankan dirinya daripada para ulama, terkhusus ketika terjadi berbagai macam permasalahan-permasalahan pelik yang ada di tengah-tengah umat ini. Kembali kepada para ulama akan menjadikan seseorang terbimbing dalam kehidupannya. Ketahuilah bahwasanya manakala seorang menjadi pengikut, menjadi anggota di atas sunnah, maka yang demikian itu jauh lebih baik daripada seorang menjadi pemimpin, seorang berada di depan namun dalam hal kebatilan, dalam hal yang jauh dari sunnah, dalam hal sebagai pembawa panji perpecahan. Para ulama di antara keutamaan mereka bahwasanya para malaikat merendahkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka, terhadap para ulama atau terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Demikian pula ikan-ikan yang ada di lautan serta semut-semut yang ada di liangnya, yang ada di lubangnya, mereka mendoakan orang-orang yang berilmu dan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Dari sini jelaslah bagi kita tentang keutamaan para ulama, tentang tingginya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka itulah yang disebut-sebut di majlis para malaikat. Mereka-mereka itulah yang namanya disebut-sebut, yang disanjung di majlis para malaikat. Tentunya ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya tidaklah seseorang itu sampai pada tingkatan ulama yang mempunyai keutamaan-keutamaan seperti ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sisi makhluknya, melainkan manakala ia sebagai seorang yang benar-benar kembali kepada Al-Qur'anul Karim, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memahaminya dengan pemahaman as-salafus saleh, memahaminya dengan bimbingan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sikap yang seharusnya kita berikan kepada para ulama tersebut, maka insyaallah kita akan membahasnya setelah istirahat nanti. Insyaallah. Insyaallah ta'ala.